Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarh kitab tauhid li fadilatil syekh al-allamah Salih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Dan kita masih pada pembahasan bahwa ghulu terhadap orang-orang salih merupakan sebab kekufuran anak Adam dan mereka meninggalkan agamanya. Baik, berikut ini kata syekh al-matin syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Tamimi al-Najdi rahimahullah وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قال أخرجه قال شيخ صالح الفوزان ترجمة عمر رضي الله عنه هو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق استشهد في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة. قول لا تطنوني الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه كما أطرت النصارى ابن مريم أي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الألوهية فقولوا عبد الله ورسوله أي صفوني بذلك كما وصفني به ربي. Dari Umar radhiyallahu an, beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi Amirul Mukminin. Beliau merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau mati syahid di bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriyah. Ya. Ditusuk dengan pisau yang memiliki mata dan telah diberikan racun oleh seorang budak dari Persia, ya, atau berwarga negara Persia yang bernama Abu Lu'lu. Namun anehnya kuburan Abu Lu'lu di Iran itu justru dikeramatkan, ya, justru dikeramatkan. Allahu musta'an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuturuni, janganlah kalian itra kepadaku. Apa itu itra? Itra adalah mujawazatul haddi fil madhi wal kadhibu fi, melampaui batas dalam memuji dan melakukan kedustaan dalam pujian. Ya, jadi terkait memuji ini ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dan ini adab yang umum, tidak boleh melampaui batas dengan menyebutkan pujian-pujian, keutamaan-keutamaan yang tidak ada pada dirinya, atau mengangkatnya dari melebihi kedudukan yang ia miliki, yang lebih melewati kedudukan yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya. Yang berikutnya, tidak boleh ada kedustaan di dalam pujian tersebut. Nah, kemudian juga di antara adab di dalam memuji adalah untuk tidak memuji seseorang di hadapannya, karena dikhawatirkan syaitan akan menjerumuskannya ke dalam riya, ke dalam ujub, sehingga secara tidak langsung kita telah mencelakakan saudara kita sendiri. Nah, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku. Sebagaimana kaum Nasara telah melampaui batas di dalam memuliakan, di dalam memuji Isa bin Maryam, sehingga mereka mengangkat Isa sebagai anak Tuhan dan menjadikan Isa sebagai sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Innama ana abdun, karena tidaklah aku melainkan seorang hamba sahaya Allah Jalla wa'ala. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka cukup kalian katakan, kalian yakini bahwa aku adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, yang diatur oleh Allah, dan berjalan di bawah kehendaknya Allah Jalla wa'ala. tidak memiliki kemampuan di dalam mengatur alam semesta ini, tidak mampu memberikan kebaikan atau menghalangi manusia dari suatu kejelekan yang telah Allah Jalla wa'ala kehendaki. Wa rasuluh, akan tetapi aku adalah utusannya yang membawa syariatnya yang harus ditaati perintahnya, harus dibenarkan seluruh berita yang ia ceritakan, dan harus ditinggalkan setiap larangannya. Nah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidaklah ada seorang Rasul itu diutus melainkan untuk ditaati. Nah, bukan sekedar untuk dikenang. Qala Syekh, ma'na al-hadithi ijmalan, ma'na hadith di atas secara global. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, la tamdahuni fataghlu fi madhi kama ghalat an-nasara fi Isa alaihi salam fad'u aw fad'u fihi al-uluhiyah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memuji aku sampai ghulu, hingga melampaui batas. Nabi tidak melarang kita memuji beliau, tetapi yang beliau larang adalah melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Sebagaimana kaum Nasara telah melampaui batas dalam memuliakan Isa alaihissalam, sehingga mereka mengangkat Isa alaihissalam sebagai sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Inni la a'du an akuna 'abdallah 'abdan lillahi wa rasulan min. Karena statusku tidak lebih, hanya sebagai hamba sahaya Allah yang diatur oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, yang berada di bawah pengawasan Allah Jalla wa Ala. Wa rasulan min, dan aku adalah rasul yang diutus olehnya membawa syariatnya. Fasifuni bidzalik, maka sifatilah aku dengan ini. Cukup kalian yakini, kalian katakan aku adalah hamba sahayanya Allah dan utusan darinya yang membawa syariat agamanya. Wala tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah, dan janganlah kalian mengangkat diriku di atas kedudukan status yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepadaku sebagai hamba sahaya dan utusannya Allah Jalla wa'ala, sehingga meyakini beliau memiliki kekhususan, kekhususan yang itu merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala, baik dalam hal mengatur alam semesta ini, dalam hal ibadah ataukah nama serta sifat-sifatnya. Naam. Qala munasabatul hadithi lilbab, sebab hadis ini disebutkan dalam bab ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ghuluwi fi haqqihi bi'ta'ihi syai'an min khasa'isir rububiyyah. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya bersikap ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan terhadap diri beliau dengan memberikan kepada beliau nilai-nilai rububiyyah. Nilai-nilai rububiyah yang itu merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala. Karena Allah lah yang Maha Esa dalam mengatur rububiyah alam semesta ini. Nabi SAW tidak memiliki kemampuan di dalam mengatur alam semesta ini. Bahkan tidaklah beliau melainkan seorang hamba sahaya yang diatur oleh Allah Jalla wa'ala, yang tidak mengetahui perkara ghaib. Ya. Dan tidak mampu menghalangi apa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki terhadap makhluknya. Mimma yadunu ala tahrimil ghulu, menunjukkan bahawa sikap ghulu terhadap beliau adalah sesuatu yang beliau haramkan. Wa annahu yufzi ila syirki, dan hadis ini menerangkan kepada kita bahawa sikap ghulu terhadap Nabi SAW akan mengantarkan seseorang ke dalam syirik. Kama afdha bin nasara fi haqqi Isa, sebagaimana sikap ghulu itu telah membuat kaum Nasara melakukan kesyirikan kepada Allah dengan Nabi Isa alaihi salam, dengan memalingkan ibadah kepada Nabi Isa alaihi salam. Ma yustafadu min al hadis, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimu mujawazatil haddi fi madhin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa ikhrajihi min dairatil ubudiyyah li anna dhalika huwa syirku billah. Hadis di atas menerangkan kepada kita haramnya sikap yang melampaui batas dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan beliau dari penghambaan kepada Allah Jalla wa'ala, karena yang demikian itu merupakan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Maka barang siapa yang telah yang meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara ghaib, dapat mencegah manusia dari keburukan atau kejelekan, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala dengan sikap ghulu dia tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari status beliau sebagai hamba Allah Jalla wa'ala yang diatur, yang dicipta, yang diawasi oleh Allah Jalla wa'ala, ini adalah sikap ghulu yang syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'a. Aku tidak memiliki kemampuan memberikan manfaat dan mudharat untuk diriku dan untuk yang lainnya. Wala yujirani min Allahi ahadun. Dan sungguh tiada yang mampu menyelamatkan aku dari azab Allah Jalla wa'ala jika Allah menghendakinya. Qala thaniya. Faedah yang kedua adalah syiddatu nushihi sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya nasihat, keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntun umatnya kepada kebaikan. Karena terkadang kalau manusia itu terpancing ya untuk tidak melarang orang-orang dari memujinya. Secara umum dia mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bahaya bid'ah. Akan tetapi tatkala ada orang yang bersikap melampaui batas terhadap dirinya, seringkali mereka tidak mampu melarangnya. Tidak mampu melarangnya karena bisikan-bisikan syaitan tentunya. Lemah di hadapan syahwat pujian manusia. Berbeda dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun pujian tersebut diberikan kepada beliau, tetap beliau melarangnya apabila itu sudah melampaui batas. Ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar merealisasikan nasihat untuk umatnya. Nasihat ini adalah iradatul khairi lil mansuhilah. Menginginkan kebaikan kepada orang yang ia nasihati. Itu nasihat. Nah, maka ini teguran untuk kita ya, apabila seorang menjadi seorang dai atau sebagai public figure, hendaknya dia bersikap amanah. Jika dia melihat ada orang yang bersikap yang melampaui batas terhadap dirinya, agar dia menegurnya, jangan justru membiarkannya, apalagi mengangkatnya sebagai orang yang dekat dengannya karena telah melampaui batas dalam memujinya. Tidak demikian dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah annal ghuluwa fi salihin sababun lil wuqu'i fi syirk. Sikap ghulu yang melampaui batas terhadap orang-orang saleh adalah sebab terjadinya kesyirikan. Betapa banyak kesyirikan terjadi dikarenakan ini. Bahkan telah kita ketahui pada pertemuan yang sebelumnya bahwa syirik yang pertama kali terjadi di atas permukaan Nabi setelah Nabi Adam alaihi salam, atau 10 abad setelah Nabi Adam alaihi salam, itu dikarenakan ghulu terhadap orang-orang saleh. Terhadap 5 orang saleh yang bernama Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Tatkala mereka meninggal dunia, maka kaum mereka melakukan i'tikaf di atas kuburan-kuburan mereka sebagai bentuk pemuliaan dan ta'zim kepada mereka. Setelah itu mereka melakukan lebih dari itu dengan membuat karikatur 5 orang saleh tersebut, ya, dengan alasan sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk cinta dan penghargaan kita kepada mereka. Kemudian setelah generasi yang pertama tersebut atau generasi yang memiliki ilmu akidah tersebut meninggal dunia dan datang generasi yang sudah jauh dari ilmu agama, maka syaitan memberikan bisikan kepada mereka bahwa nenek moyang mereka dahulu membuat karikatur di 5 orang saleh tersebut untuk diibadahi selain Allah Jalla wa'ala, maka patung 5 orang saleh yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan, menghargai, mengenang mereka sehingga termotivasi ketika beribadah kepada Allah Jalla wa'ala ketika melihat patung mereka tersebut disembah oleh generasi tersebut. Naam. Qala ar-rabi'ah, faedah yang keempat dari hadis di atas adalah at-tahdhiru min at-tashabbuhi bil kuffar. Larangan menyerupai orang-orang kafir. Seperti di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersikap atau melampaui batas dalam memuji beliau karena itu merupakan kebiasaan kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihi salam. Dan banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita menyerupai kaum Nasara atau ahlul kitab, orang-orang kafir, baik dalam hal akidah, ibadah ataukah suluk, akhlak. Ya. Di antara dalil umum dalam hal ini adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Hadid, Ya ayyuhalladzi alam ya'nilil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amalu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun ya ahlal kitab. Naam, ya, Allah Jalla wa'ala menyatakan baik, ya. Ini di antara ayat yang umum dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyatakan wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad, dan janganlah mereka orang-orang yang beriman menyerupai seperti ahlul kitab sebelum mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan kitab Iqtida'is Siratil Mustaqim menyebutkan ini adalah salah satu dari ayat yang melarang kita menyerupai orang-orang kafir secara umum. Dan para ulama menyebutkan sebagus-bagus kitab atau kitab yang paling bagus dalam menjelaskan hukum tasyabbuh dengan orang-orang kafir yang berdasarkan ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan ulama as-salaf adalah kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan barang siapa yang membelinya, usahakan yang ada ta'liq dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Nah, berikutnya qala al-matin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu fa inma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Qala rawi al hadith hadha al hadith dhakara al-musannif rahimahullahu ta'ala duna dhikri rawi وقد رواه الإمام أحمد وترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس إياكم كلمة تحذير والغلو منصوب على التحذير بفعل مقدر وهو مجاوزة الحد من كان قبلكم من الأمم. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, jauhilah oleh kalian sikap ghulu yang melampaui batas, karena ghulu itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Atau dengan makna fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu, dan tidaklah umat-umat sebelum kalian itu rusak, hancur, jatuh ke dalam syirik, kebid'ahan, ya, melainkan karena ghulu, sikap yang melampaui batas dalam memuji, memuliakan para nabi atau orang-orang saleh mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Makna hadis ijmalan, makna hadis di atas secara global. Mari kita simak penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang makna hadis ini secara global. Kata beliau, yuhadziru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu min az-ziyadati fid-din 'ala al-hadd al-mashru'. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari perbuatan menambah-nambah dalam agama Allah yang melebihi batasan yang telah dianjurkan. Karena memang ada manusia yang suka seperti itu. Ya. Nabi anjurkan sekian, dia justru melakukan lebih dari itu. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sifat wudu kepada umat ya, dan beliau praktekkan bahwa anggota wudu selain kepala dicuci paling banyak 3 kali, boleh 2 dan boleh 1, tapi paling maksimal adalah 3 kali. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman istazada faqad zalama faqad i'tada wa zalam." Barang siapa yang mencuci anggota wudu selain kepala, karena kepala hanya sekali, lebih dari 3 kali, maka sungguh dia telah melampaui batas dan telah zalim. Jelas ya? Demikian pula dalam ibadah-ibadah lainnya. Tak banyak kita melihat manusia melakukan ibadah-ibadah yang secara umum dianjurkan, tetapi mereka melakukannya dengan cara-cara yang tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau melakukan penambahan dalam ibadah-ibadah tertentu. Qala wa huwa 'amun fi jami'i anwa'il ghulu fil i'tiqadat wal a'mal. Larangan bersikap ghulu, melampaui batas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini 'amun fi jami'i anwa'il ghulu, umum, mencakup seluruh macam ghulu, baik dalam bab akidah ataukah dalam hal ibadah. Wa min dhalika al-ghulu fi ta'zimi as-salihin. Termasuk dari ghulu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ghulu dalam memuliakan orang-orang saleh, mimma yakunu sababan fi ibadatihim. Sikap ghulu terhadap orang-orang saleh yang menjadi sebab manusia memalingkan ibadah kepada mereka dengan alasan cari syafaat, dengan alasan bertawassul ya, dengan alasan agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah sebagaimana alasannya kaum musyrikin di masa jahiliyah yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah ayat ketika dari surat Az-Zumar, "Ma na'budu illa liqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami tidak menyembah mereka, kami tidak mengibadi mereka, kami datang ke sini hanya agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah, dan seperti yang dilakukan oleh kaum Nuh. Ya, falamma matu aqafu ala quburihim, tatkala 5 orang saleh tersebut meninggal dunia, wa suwa yaghuth ya wa nasr tersebut, maka mereka melakukan ibadah itikaf di atas kuburan 5 orang saleh tersebut. Demikian juga sebagian orang, ya. Saking ta'zimnya kepada gurunya sampai-sampai dia mencium lututnya dengan bentuk sujud atau ruku'. Sementara ruku' dan sujud adalah simbol ibadah yang tidak diboleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa ala. Law kuntu amiran ahadan asyjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andai kata boleh aku memberikan perintah kepada seseorang untuk sujud kepada makhluk, maka akan aku perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya. Ini menerangkan kepada kita bahwa sujud tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Cintanya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, ta'zimnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak sampai membuat mereka membungkuk atau berbentuk sujud untuk mencium lutut atau kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga para ulama dahulu, tidak pernah diketahui bahwa ada murid-murid al-Imam Syafi'i berbentuk ruku' atau sujud mencium lutut atau kaki Imam Syafi'i. Ya. Atau mereka memperebutkan air bekas minum Imam Syafi'i agar dapat berkah, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari ini terhadap sebagian guru mereka. Ini semuanya adalah sikap ghulu, ghulu yang melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Tsumma 'allala an-nahya 'anil ghulu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis ini sebab beliau melarang manusia dari ghulu, bi annahu huwa sababu fi halakil umamis sabiqah. Karena ghulu merupakan sebab sesatnya umat-umat terdahulu. Wa dhalika yaqtadhi mujanabata hadihim fi hadha ibadan 'anil wuqu'i fi ma halaku bih. Maka larangan dan peringatan beliau ini agar kita menjauhi kebiasaan mereka yang buruk ini, agar kita tidak jatuh ke dalam ghulu sehingga kita binasa seperti mereka binasa disebabkan ghulu ini. Li'anna al-musyarika lahum fi ba'dhi hadihim yukhafu minhu min al-halaki mithlahum. Karena apabila seorang itu jatuh ke dalam sesuatu yang dilakukan oleh sebagian umat-umat dahulu yang karenanya mereka dibinasakan, amat dikhawatirkan dia juga akan dibinasakan seperti mereka. Nah, qala munasabatul hadis lil bab. Sebab hadis ini disebutkan di dalam bab ini. Anna fihi annahya 'anil ghuluwi mutlaqan. Karena di dalam hadis ini ada larangan dari ghulu secara umum, baik dalam hal akidah ataukah dalam bab ibadah. Wa bayan annahu sababun lil halaki fid dunya wal akhirah. Dan karena di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa ghulu merupakan sebab kebinasaan di dunia dan akhirat. Karena tidaklah seorang itu binasa melainkan karena dia telah jatuh ke dalam syirik dan bid'ah serta maksiat, yang diantara sebabnya dan itu sebab utama dan yang paling pertama serta yang paling banyak memakan korban adalah ghulu terhadap para nabi, terhadap para rasul atau orang-orang saleh. Fayadkhulu fihi nahyu 'anil ghuluwi fi salihin min babi aula li'annahu sababun lisyirk. Maka larangan dari sikap ghulu di dalam hadis ini mencakup ghulu terhadap orang-orang saleh. Min babi aula. Lebih utama lagi untuk dilarang. Li'annahu sababun lisyirik. Karena ghulu merupakan sebab kesyirikan. Qala ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama. An-nahyu 'anil ghuluwi wa bayanu su'i 'aqibatih. Hadis ini melarang kita dari sifat, dari sikap ghulu melampaui batas dalam memuji, dalam memuliakan para nabi, para rasul atau orang-orang saleh. Wa bayanu su'i 'aqibatih. Dan hadis ini menerangkan kepada kita akibat buruk dari sikap ghulu, dan telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa akibat buruk dan yang paling buruk dari ghulu adalah kesyirikan, dan ghulu telah menjadi sebab terjadi kesyirikan yang pertama kali pada umat manusia, pada anak keturunan Nabi Adam, sehingga Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi dan Rasulnya Nuh alaihi salam 10 abad setelah Nabi Adam alaihi salam. Faedah yang kedua dari hadis di atas adalah al-i'tibar biman sabaqa minal umami litajannubi ma waqa'u fihi minal akhta'. Hadis di atas mengajak kita mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa umat-umat sebelum kita, agar kita menjauhi kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan, yang karenanya mereka dibinasakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kalau kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim, terkhusus ya, tentang umat-umat terdahulu, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapatkan tidaklah umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Jalla wa'ala di dunia dan mereka diberitakan dengan azab setelah kematian, melainkan karena kesalahan-kesalahan agama yang mereka lakukan. Dan yang paling besar dari kesalahan mereka adalah kesyirikan. Oleh karenanya para ulama, sebagian para ulama mengingatkan, ketika sebagian da'i menyebutkan bahwa kaum Lut itu dibinasakan karena pelanggaran homo mereka, ya, hanya itu yang dia sebutkan, para ulama menganggap ini sesuatu yang keliru. Ya, kenapa? Karena itu memang sebagian pelanggaran agama menjadi sebab mereka dibantai. Tetapi sebab yang pertama mereka dibantai dan itu pelanggaran yang paling besar yang menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah adalah kesyirikan. Yeah. Setelah itu baru maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran agama lainnya yang di bawah syirik. Yeah. Ini diingatkan oleh para ulama ya. Karena di sana ada beberapa tulisan yang menyebutkan di dalamnya hal di atasnya mengesankan bahwa seperti kaum Lut dibinasakan hanya dikarenakan liwat yang mereka lakukan. Lah, maka diingatkan oleh para ulama yang mengkritik sebagian tulisan dalam hal itu bahwa mereka dibinasakan oleh Allah Jalla wa'ala disebabkan kesyirikan. Itu yang pertama. Itu pelanggaran mereka yang paling besar dan yang paling keji. Jelas? Qala faedah yang ketiga, hirsu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi minasyirki wa wasailihi wa ba'dihim anhu wa bu'dihim anhu. semangatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan, dari segala sarana yang dapat menjerumuskan mereka dari ke dalam syirik, dan agar mereka jauh dari perbuatan syirik. Subhanallah. Tetapi di masa kita sekarang justru para ulama dan da'i-da'i yang siang dan malam mengajarkan tauhid dan memperingatkan manusia dari syirik justru dituduh sebagai wahabi. Dituduh sebagai da'i yang mengganggu ketentraman, keamanan, ya, atau stabilitas, ya, persaudaraan, ya, atau ketentraman masyarakat. Justru dikatakan sebagai da'i pemecah belah umat, sebagai da'i yang tidak hikmah berdakwah, ya, sebagai da'i ini dan itu, berbagai ujaran kebencian diutarakan kepadanya. Dan berbagai tuduhan-tuduhan yang keji, ya, dialamatkan kepadanya. Dan itu sudah merupakan sunnatullah. Ya. Seorang yang berdakwah, ya, mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada Tauhid dan kepada As-Sunnah, memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah serta maksiat, melainkan dia akan diuji oleh Allah Jalla wa'ala dari dalam dan dari luar. Ya. Apabila dia mampu melewati ujian dari luar, dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang membenci dakwah tauhid, maka dia akan, setelah itu dia akan diuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan ujian yang intern, ya, dari murid-muridnya sendiri, dari jamaahnya sendiri, ya, akan mengkritik dia, akan mengeluarkan statement-statement yang apabila dia tidak benar-benar tawakal kepada Allah, mungkin akan, ya, stroke. Mungkin dia akan, ya, mundur berdakwah. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Demikianlah kami jadikan sebagian kalian ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian mampu bersabar dan Allah Maha melihat. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tahukah kita siapa beliau? Sa'ad ibn Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat Nabi SAW yang diberitakan masuk syurga dalam satu kali sebutan. Ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Di masa Umar, beliau diangkat sebagai gubernur Kufah. Allah menguji beliau dengan orang-orang yang berada di Kufah, kaum muslimin Mekah. Mereka menyatakan Sa'ad bin Waqqas tidak benar salatnya, tidak pandai salatnya, tidak bagus salatnya. Kemudian mereka mengadunya kepada Umar. Dibuat Sa'ad bin Waqqas tidak nyaman dan tidak tenang dengan mereka. Difitnah. Ya. Dikatakan tidak pandai salat, tidak pandai merangkul masyarakat dan seterusnya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun dipanggil oleh Umar. Dan ya, tidak dijadikan lagi sebagai gubernur Kufah karena kasih sayang Umar kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, bukan karena Umar lebih percaya kepada masyarakat Kufah daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Umar menyatakan, untuk apa lagi kamu jadi gubernur Kufah kalau masyarakatnya seperti itu? Tetapi sikap Umar tersebut, setelah Umar menarik Sa'ad ibn Abi Waqqas agar tidak menjadi gubernur Kufah lagi karena sayangnya beliau kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, justru dijadikan bahan oleh mereka untuk membenarkan sikap mereka selama ini kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Itu kan benar, Sa'ad ibn Waqqas memang tidak bisa memimpin, tidak bisa dia menegakkan dakwah di sini. Buktinya dicopot tuh sama Umar bin Khattab. Ya, sabar. Banyak-banyak mengingat firman Allah, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan demikianlah kami akan menjadikan yang lainnya murid fitnah, ujian terhadap seorang guru adalah ujian terhadap murid-muridnya, istri ujian terhadap suaminya, suami ujian untuk istrinya, ya, jamaah pengajian adalah ujian untuk seorang ustaz, ustaz adalah ujian terhadap para jamaahnya. Atas berun, akankah kalian bersabar? Terkadang ada sikap sebagian saudara kita terhadap kita, andai kata kita yang mengingatnya dan memasukkan ke dalam hati, bisa-bisa stroke kita jamaah, bisa-bisa kena stroke kita. Ya udah, lalui saja. Ya, oleh karenanya di antara untaian-untaian nasihat indah yang kita dapatkan dari guru-guru kita, para masyayikh, para ulama di negeri Yaman, mereka menyebutkan engkau seorang da'i, ya, jika ingin melakukan sesuatu, maka yang perlu kamu pertimbangkan, sesuatu yang ingin kau lakukan itu mampu tidak kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau mampu, maju, laksanakan, walaupun ribuan manusia tidak mendukungmu. Ya. Tetapi apabila yang engkau lakukan itu sesuatu yang hatimu mengetahui kamu salah, kamu keliru, dan kamu tidak akan mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, maka jangan coba-coba kamu melakukannya walaupun ribuan manusia mendukungmu. Kritikan-kritikan manusia kita dengar, kita simak, kita harus bersikap tawadhu mendengar kritikan dan masukan dari manusia, tetapi jangan berubah karena kritikan manusia. Ya. Jangan kita berubah dari suatu prinsip karena tidak enak sudah banyak yang mengkritik. Ini sikap yang tidak terpuji. Kritikan kita dengar, adapun prinsip kita bukan karena tidak enak sudah banyak yang mengkritik, tetapi kita berubah karena suatu prinsip pula, karena suatu kebenaran. Oh, rupanya ini saya salah menyelisih ayat ini, menyelisih hadis ini, menyelisih ucapan para ulama, salah dalam hal ini. Ya, bukan karena tidak enak manusia sudah banyak mengkritik. Ya, itu sikap yang tidak baik. Nah, mendengar kritikan penting. Ya. Apalagi di orang-orang yang berilmu, orang yang lebih berilmu, lebih tua, tetapi berubah dalam berprinsip, jangan sampai karena sudah banyak yang mengkritik, tetapi karena ya prinsip pula kita berubah, ya. Karena kita tahu apa yang ingin kita lakukan itu akan menimbulkan mafasid secara syar'iyah, secara kaidah-kaidah agama, itu tidak benar, dan kita akan tidak akan mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Nah, ya. Dan apabila kita sudah mengetahui suatu kebenaran dan kita melihat mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, maju saja. Tidak perlu kita khawatir. Ya, banyaknya orang yang mengkritik kita dari dalam maupun dari luar. Allah Jalla wa'ala berfirman, inna ja'alnaka ala syari'ati minal amri fatabi'aha wa la tatabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Kami telah menetapkan engkau suatu di atas suatu syariat. Ikutilah syariat kami, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu, karena mereka tidak akan mampu menyelamatkan engkau dari azab Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Faedah yang keempat dari hadis di atas adalah al-hathu 'ala al-i'tidad fi al-ibadati wa ghairiha baina janibi al-ifrat wa at-tafrit. Anjuran bersikap pertengahan dalam beribadah dan selain ibadah. Jangan berlebih-lebihan, melampaui batas, seakan-akan dia lebih semangat daripada Nabi dan para sahabat dalam beragama, dan jangan pula remeh-temeh, ya. Alah, sesekali meninggalkan perintah, sesekali maksiat, namanya juga kita anak Adam. Ini namanya tafriyat. Ya. Remeh-temeh. Ya, mempermain menganggap enteng perkara neraka. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa iyyakum wal muhaqqirat wa muhaqqiratiz dzunub. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu kalau menumpuk menjadi seperti gunung, artinya akan menjadi dosa besar yang akan membinasakan seseorang. Qala al-khamisah. Faedah kelima adalah annal ghuluwa fi shalihin sababun lil wuqu'i fi syirk. Bahwa sikap ghulu terhadap orang-orang saleh adalah sebab terjadi kesyirikan. Yang keenam, syiddatu khaufihi sallallahu alaihi wasallam min asy-syirki wa at-tahdhiri an. Pelajaran yang keenam adalah takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa dari syirik. Ini yang paling Nabi takutkan terhadap umatnya. Yang Nabi takutkan kepada umatnya bukan ekonomi mereka yang akan hancur. Ya. Bukan khawatir karena mereka tidak akan memiliki kepemimpinan, tidak mendapatkan suara yang banyak, ya, dalam politik, tidak memiliki kursi, ya, jabatan. Lah, yang Nabi khawatirkan adalah kesyirikan. Wa tahdhiri an, dan peringatan beliau dari perbuatan syirik. Baik, hadis yang terakhir dari bab. Qala wa li Musliman ibn Mas'udin radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. Qala ha thalathan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Sungguh celaka, sungguh binasa orang-orang yang ekstrim. Sungguh binasa, sungguh celaka orang-orang yang ekstrim. Sungguh binasa atau celaka orang-orang yang ekstrim. Qalha thalatan. Nabi menyatakannya sebanyak 3 kali. Al-mutanatti'un itu adalah al-muta'ammiquna fi syai' min kalamin wa ibadatin wa ghairiha. Orang-orang yang melampaui batas, yang berlebihan dalam berucap ibadah ataukah yang lainnya. Al-makna al-imali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah yuwaddihu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ta'ammuq fil asya' wal ghuluw fiha yakunu sababan lil halak wa muraduhu sallallahu alaihi wasallam an-nahyu 'an dhalik. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang atau menjelaskan bahwa sikap yang melampaui batas, sikap ekstrim, sebab kehancuran. Ya, sebab kehancuran. Dan maksud beliau adalah melarang dari perbuatan ghulu. Munasabatul hadithi lil bab. Sebab hadis ini disebutkan pada bab ini yang menerangkan kepada kita bahaya sikap ghulu dan bahwa ghulu sebab kekufuran anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama. Anna tanaqqu' min al-ghuluwi al-manhiyan, bahwa sikap ekstrim berlebihan dalam beribadah, dalam berakidah adalah termasuk ghulu yang dilarang. Wa yadkhulu fi dhalik, dan masuk ke dalam sikap ekstrim yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh beliau di sini sebagai sebab kehancuran adalah at-tanaqqu' fi ta'zim as-salihin ila al-hadd alladhi yufdi ila syirik. Adalah sikap yang berlebihan dalam memuliakan orang-orang saleh sampai keluar dari batasan yang dapat menyerumuskan seorang ke dalam syirik. Sujud ketika menciumnya, ya, berkeyakinan kalau mencium tangannya akan berkah, ya, hidupnya, ya, meminta untuk dipegang badannya agar berkah dia, ya, untuk dibaca-bacain di rumahnya, ya, agar rumahnya selamat dari gangguan jin dan seterusnya. Qala ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, al-hasu 'ala ijtinabi at-tanaffu'i fi kulli syai' la siyamal ibadat wa taqdiris salihin. Larangan dari sikap ekstrim dalam segala hal, baik dalam hal ibadah, dalam memuliakan orang-orang saleh ataukah yang lainnya. Yang kedua, al-hasu 'ala al-i'tidali fi kulli syai'. Anjuran bersikap pertengahan dalam segala sesuatu, karena larangan dari sesuatu adalah perintah terhadap lawannya. Yang ketiga, syiddatu hirsihi ala najati ummatihi wajtihaduhu fil iblaghi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan umatnya dan kesungguhan beliau menyampaikan agama Allah Jalla wa'ala. Baik, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa barakafikum. Dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan yang menerangkan kepada kita bahwa ghulu adalah sebab kekufuran anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama, dan bahwa ghulu adalah sebab terjadi kesyirikan yang pertama kali pada anak Adam di atas permukaan bumi, yang karena itu Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai Nabi dan Rasulnya. Baik, jam 5.